Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyunhirahu 'ala kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, kata beliau, wal-kuffar al-juhalu ya'lamuna anna muradan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hadhil kalimati huwa ifradullahi ta'ala bitta'alluq wal-kufru bima yu'badu min dunillahi wal-bara'atu minhu fa'innahu lamma qala lahum qulu la ilaha illallah qalu aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Perhatikan di sini barakallahu fikum, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasannya orang-orang kufar al-juhal, orang-orang bodoh, mereka mengetahui apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhil kalimah, dengan kalimat ini, yaitu ifradullah ta'ala bitta'alluq, yaitu mengisahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam at-ta'alluq, ai ta'alluqul qalbi ilallah, maknanya itu. Bita'alluq ai ta'alluqul qalbi ilallah khaufan wa raja'an. Naam. Maksudnya adalah apa? Mereka tahu apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah, yaitu ifradullah taala, mengisahkan atau menunggalkan Allah Subhanahu wa taala bita'alluq, di dalam menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ta'alluq, maksudnya adalah ta'alluqul qalbi, menggantungkan hati na'am ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufan wa raja'an, baik secara baik dalam keadaan khauf, rasa takut, ataupun diiringi dengan raja', berharap. Wal kufru bima yu'bad min dunillah, dan meninggalkan seluruh apa yang disembah dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minhu, dan berlepas diri darinya. Tahu mereka, fa innahu, maka sesungguhnya mereka ketika diucapkan kepada mereka qulu la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, qalu, mereka mengatakan aja'al alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab, apakah dia yaitu Nabi Muhammad, apakah dia yaitu Muhammad, kata mereka ya, ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi satu ilah, sesungguhnya ini adalah perkara yang aneh, perkara yang mengherankan. Naam. Dalam artian tidak mungkin kita pengen ilahnya banyak gitu. Ayolah. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, ay al-kuffaru ya'rifuna ma'na la ilaha illallah. Maknanya adalah orang kufar mereka mengetahui makna la ilaha illallah. Wa lihada, oleh karena ini, lamma qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah, mengatakan aja'al al-alihata ilaha wahida, apakah dia yaitu Muhammad ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi satu ilah. Walamma qala lahum, dan ketika Rasulullah berkata kepada mereka qulu la ilaha illallah, qalu, dan juga ketika Rasulullah berkata kepada mereka ucapkanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah, justru mereka mengatakan a inna latariku alihatina li syairin majnun bal za'a bil haqqi wa saddaqal mursalin. Naam, kurang ajar ya, menuduh Rasulullah dengan penyair gila. Nah, mereka mengatakan ketika diseru untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka mengatakan a inna, apakah kita ingin na'am latariku, untuk meninggalkan, kita meninggalkan alihatina, sesembahan-sembahan kita, ilah-ilah kita, dikarenakan ucapan penyair yang gila. Nah, perhatikan itu. Menuduh Rasulullah penyair yang gila. Bal za'a bil haqqi, padahal apa, telah datang dengan kebenaran, wasaddaqal mursalin, dan telah benar apa yang na'am, atau Allah Subhanahu wa taala telah na'am membenarkan para rasul atau apa yang diutus kepada mereka. Na'am, bahwasanya benar para nabi dan para rasul dan juga pembawa al-haq itu pasti akan diuji dengan saksian dan makian. Na'am ya, seperti itu. Yang membawa kebenaran dan yang menyebarkan atau mendakwakan kebenaran pasti akan diuji dengan berbagai macam ujian, di antaranya caciannya, makian, tuduhan, dibilang orang yang tidak normal, dibilang orang yang tidak seperti keumuman manusia. Naam, penyair gila Rasulullah na'udzubillah yang dibilang seperti itu. Penyair gila terkadang dibilang dengan apa? Dengan naam, tukang sihir atau kahin misalnya. Nasallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Naam. Kata beliau, fahum, maka mereka fahimu makna la ilaha illallah. Mereka tuh paham makna la ilaha illallah. Wa abaw an ya'tarifu bihi. Cuman mereka enggan untuk apa? Untuk mengakui dengannya. Tidak mau mereka. Mereka paham, cuman mereka tidak mau iktiraf mengakui tentang kebenaran tersebut. Li'annahu yulzimu bitarki ibadatil asnam. Karena kalau seandainya mereka membenarkan, kalau seandainya mereka mengakui, niscaya apa? Akan mengharuskan mereka untuk meninggalkan menyembah apa? Berhala-berhala. Dan mereka enggak mau. Mereka pengennya menyembah berhala dan menyembah Allah. Nah, wahum la yuriduna hadza, dalam keadaan apakah mereka tidaklah menginginkan perbuatan ini. Wahum la yuriduna hadza, mereka tidak ingin seperti ini. Wa inna ma yuridunal baqa'a ala ibadatil asnam, yang mereka inginkan hanya saja mereka menginginkan untuk tetap senantiasa mengibadahi berhala-berhala. Na'udzubillah ya, membangkang, menolak, menentang. Sudah tahu maknanya, tapi mereka tidak mau iktiraf, tidak mau mengakui, tidak mau meyakini, tidak mau mengamalkan. Walam yajra'u an yakulu, dan mereka tidak memberanikan diri. Perhatikan ya, karena mereka sudah tahu maknanya, akhirnya mereka tidak memberanikan diri untuk an yakulu, mengucapkan la ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik ya. Wa yabqau ala ibadatil asnam, dan mereka masih tetap menyembah berhala-berhala. Li'anna fi hadza tanaqudan, karena di dalam perbuatan ini ada tanaqud, yaitu ada tanaqud. Apa tanaqud? Pertentangan. Nah, ucapannya tidak seperti apa yang diamalkan. Amalannya tidak seperti apa yang diucapkan. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Naam, alangkah murkanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam an taqulu ma la taf'alun, ketika kalian mengatakan tapi tidak seperti apa yang kalian kerjakan. An taqulu ma la taf'alun, kalian mengucapkan tapi kalian sendiri tidak mengamalkannya. Naam, barakallahu fikum, seperti itu. Wa hum ya'nufuna min at-tanaqud, padahal mereka sendiri apa? Naam, terjerumus dalam perkara yang tanaqud, atau mereka berusaha menjauh dari perkara tanaqud. Fi hayyin an fi hayyin, pada suatu kat. Naam, pada suatu waktu, ada pada suatu waktu, anna katsiran minal muntamina ila Islam. Naam, fi hayyin, pada suatu saat itu. Suatu saat yang kebanyakan orang yang muntamin, muntamin itu muntasibin. Orang yang menisbahkan diri ilal Islam, kepada Islam, al-yaum, pada hari ini, la ya'nifuna min hadat tanakut. Nah, mereka tidak mau perhatian dengan apa? Dengan tanakut ini. Dalam artian, padahal sudah tanakut, bertentangan, bertolak belakang. Nah, fahum yakulun, maka mereka mengatakan, la ilaha illallah bihurufiha. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan huruf-hurufnya. Kalau orang musyrikin, orang kufar zaman dahulu, mereka takut mengucapkan itu. Karena mengharuskan apa? Mengharuskan meninggalkan ibadah-ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau zaman sekarang, berani-berani mereka. Berani mengucapkan la ilallah, padahal amalannya tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh kalimat la ilallah. Perhatikan. Walakinnahum yukhalifunaha wa ya'buduna ghairallah minal quburi wal adriha wassalihin. Akan tetapi, nah, orang-orang yang zaman sekarang ini, nah, yang mereka menisbahkan kepada Islam, nah, bersamaan dengan itu mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan huruf-hurufnya. Walakinnahum, akan tapi mereka yukhalifunaha, mereka menyelisih kalimat tersebut. Wa ya'buduna ghairallah, dan mereka beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Minal kubur, baik itu kuburan-kuburan. Wal adriha, bangunan-bangunan. Naam, wassalihin, dan orang-orang saleh. Bal wal asyjarul ahjar wal dzarib, bahkan yang disembah itu apa? Benda mati pun juga disembah. Pohon-pohon juga disembah, batu-batu juga disembah, wa ghair dzalik, dan yang selain itu. Fahum la yafhamuna ma'na la ilaha illallah. Orang-orang belakang sekarang ini, ya, orang-orang belakangan ini yang mereka bergaya sok enam mengucapkan syahadatain, dua persaksian, atau berani mengucapkan la ilaha illallah tapi amalannya tidak sesuai dengan apa yang disebut oleh kalimat la ilaha illallah. Kata beliau, mereka ternyata tidak paham makna la ilaha illallah. Fala yakfi talaffuz bila ilaha illallah, kata beliau, enggak cukup melafadzkan dengan la ilaha illallah itu saja enggak cukup. Duna ilmin bima'na, tanpa mengetahui ilmu maknanya. Paham ya? Duna ilmi makna, tanpa mengetahui maknanya, enggak cukup. Lafaz saja tidak cukup. Dilafadzkan dan dipahami maknanya. Wa amila bi muqtadaha ini. Paham ya? Setelah melafadzkan, dipahami maknanya, kemudian diamalkan keharusan-keharusan atau tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Paham itu ya? Naam. Kata beliau, fala yakfi, maka enggak cukup at-talaffuz bila ilaha illallah, melafadzkan dengan kalimat la ilaha illallah, duna ilmin bi makna, tanpa mengetahui maknanya, wa amila bi muqtadah, dan tanpa naam atau wa amal bi muqtadah, tanpa mengamalkan dengan keharusan daripada kalimat la ilaha illallah. Balabudda minal ilmi ma'naha, dan bahkan harus mengetahui maknanya. Awalan pertama. Paham ya? Jadi pertama kali mengetahui maknanya, summal amal bi muqtadaha, kemudian setelah mengetahui maknanya, memahami maknanya, baru beramal dengan tuntutan atau keharusan daripada kalimat la ilaha illallah. Inilah bentuk apa? Tahqiq, yaitu merealisasikan. Merealisasikan kalimat la ilaha illallah, mewujudkan kalimat la ilaha illallah dengan ini. Memahami maknanya, kemudian mengamalkannya. Li'annahu la yumkin an ya'mala bi muqtadaha wa huwa yajhalu ba'naha. Dikarenakan tidak mungkin seseorang itu beramal dengan keharusan atau tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah dalam keadaan dia bodoh terhadap maknanya. Maknanya saja enggak tahu kok dia bisa mengamalkannya gitu. Paham ya? Dia memahami maknanya dulu, tahu maknanya dulu, baru setelah itu dia beramal. Nah, dia beramal yaitu meninggalkan seluruh peribadatan dan peribadatan yang selain Allah Ta'ala, tinggalkan dan menetapkan peribadatan itu hanya murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, wa li hadza yaqulu jalla wa ala, oleh karena itu, na'am. Kata beliau, wa li hadza yaqulu jalla wa ala, oleh karena ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Perhatikan baik-baik. Di dalam ayat ini ada pendalilan yang diambil oleh para ulama bahwasanya kita, nah, sebelum mengucapkan dan beramal hendaklah berilmu dahulu. Nah, sebagaimana yang akan beliau jelaskan atau sudah kita lewati di mana itu? Di kitab Al-Usul Salasah, ya kan? Fa bada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Nah, maka memulailah dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Nah, sehingga Imam Bukhari juga meletakkan dalam sahihnya. Kata beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, wastaghfir dzambik, dan minta ampunlah engkau untuk dosamu. Walil mu'minin, dan untuk orang-orang mu'minin. Wal mu'minat, dan untuk orang-orang mu'minat. Paham ya? Pertama, ucapan fa'alam ini menunjukkan apa? Ucapan fa'alam itu untuk menunjukkan bahwasanya kita dituntut untuk berilmu dulu. Fa'alam, berilmulah engkau bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Setelah berilmu apa? Wastaghfir. Amalan enggak istighfar? Istighfar amalan. Dan diucapkan atau enggak? Diucapkan astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Itu diantaranya ucapannya. Paham ya? Sehingga ucapan dan perbuatan tidak diperkenankan kecuali setelah mengilmui. Nah, dalam artian sudah tahu ilmunya, walaupun belum menghafal enggak masalah, yang penting tahu ilmunya. Karena terkadang orang masih berat ya, awal-awal ngaji belum tentu hafal dalilnya, tapi ilmunya sudah tahu. Ini di dalam sahih Bukhari, ini dalam sahih Muslim, ini hadisnya sahih. Cuman terkadang belum hafal, tapi ilmunya sudah ada. Itu enggak masalah ya. Tapi diusahakan kalau bisa menghafal juga. Nah. Dan mintalah engkau ampunan untuk dosamu dan dosanya orang-orang mukminin laki-laki maupun ngam wanita. Dosanya orang-orang mukmin laki-laki maupun wanita. Nah, syahidnya mana? Syahidnya adalah wastaghfir dzambik ini. Nah, beristighfar itu beramal dan ucapan dilakukan setelah apa? Setelah ilmu. Fa'lam. Fa bada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka na'am hendaklah dimulai na'am dengan ilmu sebelum ucapan dan amal. Fal ladzi yajhal ma'na la ilaha illallah, maka orang yang bodoh dengan makna la ilaha illallah, la yumkin an ya'mala bi muqtadaha, tidak mungkin dia bisa mengamalkan dengan keharusan atau tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah 'alal wajhi sahih. Dalam sisi yang benar atau di atas sisi yang benar. Paham ya? Tidak bisa beramal na'am dengan amalan yang diharuskan atau yang dituntut daripada kalimat la ilaha illallah dengan apa? Dengan atau di atas posisi atau sisi yang benar. Tidak bisa. Kenapa demikian? Karena dia bodoh. Sehingga beliau mengatakan apa? Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka hendaklah memulai dahulu dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Falladhi yadhal ma'ana la ilaha illallah, maka orang yang bodoh tidak paham tentang makna la ilaha illallah, la yumkinu, tidak mungkin an ya'mala, untuk mengerjakan dan mengamalkan bimuktadaha, keharusan atau tuntutan daripada kalimat la ilaha illallah ala al-wajhi sahih, dalam bentuk sisi yang benar. Enggak bisa. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, fa idza 'arafta anna juhal kuffar ya'rifuna dhalik. Kemudian ketika engkau mengetahui, setelah engkau mengetahui bahwasannya orang-orang bodohnya orang kafir, anil juhal kufar, orang-orang bodohnya, naam, orang-orang kufar, ya'rifuna dhalik, dah mengetahui hal tersebut, fal-ajbu. Fal-ajabu, maka perkara yang menajubkan, atau perkara yang mengherankan, atau perkara yang aneh gitu ya, perkara yang aneh, mimman yadda'il Islam, ya, dari kalangan orang yang mengaku-ngaku dirinya adalah Islam, mengaku-ngaku dirinya adalah beragama Islam, bilisanih, dengan lisannya. Paham ya? Alangkah anehnya orang-orang yang mengaku diri mereka adalah berada di atas agama Islam, wa huwa la ya'rif min tafsir hadhil kalimah, dalam keadaan tidak tahu tafsiran kalimat ini. Jadi kita harus banyak bersyukur ya, Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun mereka berada, insyaallah taala diajarkan dan dibimbing dan diarahkan untuk mengetahui makna la ilaha illallah dengan makna yang benar. Bukan seperti yang di madrasah-madrasah, sekolah-sekolah umum yang mereka ajarkan makna la ilaha illallah adalah tiada Tuhan selain Allah. Itu keliru. Tapi bagaimana yang mana yang benar? La ma'budu bihaqqin illallah. Nah, itu makna yang benar. Kalau beliau, wa huwa la ya'rif min tafsir hadhihi kalimah ma 'arafahu juhalu kafarah. Dalam keadaan orang yang mengaku-ngaku Islam, perhatikan ya, orang yang mengaku-ngaku Islam, dalam keadaan dia tidak mengetahui penjelasan atau makna daripada kalimat la ilaha illallah ini. Sebagaimana yang diketahui oleh orang-orang bodohnya orang kufar. Tahu ya, orang kufar zaman dahulu tahu mereka maknanya. Nah. Tapi orang kufar zaman sekarang ya, orang musyrik zaman sekarang ngaku Islam, sudah ngaku Islam tapi enggak tahu maknanya, itu sangat memprihatinkan sekali, sehingga dituntut untuk segera meninggalkan na'am urusan-urusan dunianya dan mengarah kepada al-ilmu agar bisa mengentaskan kebodohan dari dirinya. Karena apa? Karena ilmu sangat penting. Al-ilmu nurun wa nurullah la yutawa asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Naam. Sehingga jangan sampai cahaya ini naam terhilangkan dari kita. Jangan sampai cahaya ini tertutupi dari kita. Jangan sampai cahaya ini naam redup, atau jangan sampai cahaya ini naam mati. Tapi bagaimana caranya untuk menumbuhkan dan menghidupkan dan membuat terang cahaya ini? Dengan cara apa? Mengamalkan ilmu tersebut. Karena ilmu semakin diamalkan, semakin terang cahayanya. Nah, seperti itu. Karena ilmu kalau tidak diamalkan, nanti cahayanya akan redup. Dan bahkan akan mati, tidak ada cahayanya sama sekali. Nah, orang berilmu kemudian dia beramal seperti apa? Orang yang ada ilmunya. Nah, sehingga sebutkan dalam ucapan sebagian para ulama atau para salaf, apa itu? La yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmih. Fa'idha amila bihi sara aliman. Senantiasa terus-menerus orang alim itu bodoh hingga dia mau beramal dengan ilmunya. Maka apabila orang alim tersebut beramal dengan ilmunya, sara aliman, maka jadilah dia orang yang benar-benar orang alim. Barakallahu fikum, jadi orang alim, orang yang berilmu, ketika tidak beramal dengan ilmunya, maka seakan-akan dia orang bodoh. Nah, namun perlu diketahui ya, barakallahu fikum, orang beramal itu sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing, dan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan na'am berusaha juga untuk meninggalkan perkara-perkara yang Allah taala haramkan. Karena beliau, bal yadunnu anna dzalika huwa at-talaffuz bi hurufiha min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in min al-ma'ani. Kata beliau, bahkan dia beranggapan bahwasanya yang demikian itu cukup dengan melafadzkan dengan huruf-hurufnya la ilaha illallah, hurufnya sama persis, sudah selesai. Tanpa meyakini dengan hati. Na'am. Tanpa meyakini dengan hati, li syai'in minal ma'ani, dari sesuatu maknanya. Paham ya? Tanpa meyakini dengan hati, untuk sesuatu maknanya. Jadi seakan-akan cuma lafaz saja sudah cukup, la ilaha illallah. Lafaz dengan la ilaha illallah, sesuai dengan hurufnya, selesai sudah. Qala asy-syarih, Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah ta'ala, hadha min a'jabil Kata beliau, hadza min ajabil ajab. Ini termasuk perkara yang naam, yang paling mengherankan atau paling aneh. Perkara yang paling enak, paling aneh. Anna juhal kufar, bahwasanya orang bodohnya orang kafir, wal musyrikin dan orang musyrikin fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'rifuna anna ma'na hadzal kalimah huwa ikhlasul ibadah lillahi wa tarku ibadatin ghairihi. Perhatikan ini. Termasuk perkara yang mengherankan atau perkara yang sangat aneh, bahwasanya orang bodohnya orang kafir Quraisy, orang musyrikin di zamannya Rasulullah, mereka mengetahui makna la ilaha illallah. Mereka mengetahui makna kalimat ini, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadatan yang selainnya. Tahu maknanya. Falidzalika, oleh karena itu imtana'u 'anil nutqi biha, oleh karena ini mereka melarang. Ketika mereka tahu maknanya, paham maknanya, mereka melarang untuk mengucapkan dengan kalimat tersebut. Tahasyian li tarki ibadatin alihatihim. Karena dalam keadaan apa? Khawatir atau takut. Karena takut kalau seandainya apa? Untuk meninggalkan ibadah atau untuk meninggalkan apa, peribadahan kepada ilah-ilah mereka. Wa ta'assuban li batilihim, dan juga dalam rangka wa ta'assub, fanatik terhadap kebatilan mereka. Wa man yad'i al-islam al-yawm, dan orang yang mengaku-ngaku Islam pada hari ini, la yafham, tidak paham, anna ma'na hadil kalimah, bahwasanya makna kalimat ini huwa tarku ibadah al-qubur wal adrihah. Bahwasanya makna kalimat ini adalah meninggalkan peribadahan kubur, meninggalkan apa? Menyembah kuburan, wal adrihah, dan bangunan-bangunan. Wal ikhlasul ibadatillah, dan memurnikan atau mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika, oleh karena itu, sara yaquluha, maka menjadilah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa huwa muqimun ala syirki, walaupun dia mengerjakan atau walaupun mereka berdiri di atas kesyirikan, la ya'naf tanaqut, nganti dakwa tidak dianggap tanaqut, wal jam' baina dzibain. Paham itu ya? Tidak dianggap bertentangan dan bahkan menggabungkan di antara dua sesuatu yang bertentangan. Dzibain itu adalah dua sesuatu yang bertentangan. Contohnya, nah sekarang asyirku sama tauhid, dua-duanya bertentangan. Kalau digabung dalam satu enggak bisa. Paham ya? Imma kamu berbuat syirik kemudian dikatakan musyrikin, imma kamu berbuat tauhid dikatakan muwahhid. Seperti itu. Kalau menggabungkan, ana mau menyembah pohon, menyembah batu, menyembah berhala, tapi juga menyembah Allah Subhanahu wa taala, digabungkan antara syirik dengan tauhid, bisa enggak? Tidak bisa. Paham ya? La yajuzu al-jama' baina dzibtain. Tidak diperbolehkan menggabungkan antara dua sesuatu yang berbeda atau dua sesuatu yang berlawanan, naam, dalam satu waktu, dilarang. Paham ya? Imma kalian berbuat syirik, paham ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita hukumi kalian adalah musyrikin, atau kalian beribadah murni untuk Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan sehingga kita hukumi kalian adalah muwahhidin, seperti itu. Adapun kalau mereka mengatakan kami menjamak dua-duanya, beribadah kepada Allah sekaligus juga beribadah pada kuburan, enggak bisa. La yajuzu al-jama' baina dzibtain, tidak diperbolehkan menggabungkan antara dua perkara yang bertentangan. Naam. Fa sara juhalul kufar a'lam minhu bi ma'na la ilallah. Berarti kalau kita telusuri, kita pahami alur beliau yang beliau sampaikan, berarti menjadilah orang kufar, orang bodohnya kufar di zaman Rasulullah itu lebih tahu tentang makna la ilaha illallah dibanding apa? Orang-orang yang mengaku Islam pada hari ini. Paham ya? Sekarang banyak ya orang mengaku Islam, banyak, cuman belum tentu makna la ilaha illallah tahu maknanya. Mereka mengucapkan mudah la ilaha illallah, mudah mengucapkan, cuman tidak tahu maknanya gitu ya. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Wa sara hadzal mudda'i lil Islam, maka menjadilah orang yang mengaku dirinya adalah Islam, mengaku dirinya adalah beragama Islam, yadhunnu, dia beranggapan anal murada bihadzal kalimah, bahwasanya yang diinginkan dengan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, huwa nutqu bi hurufiha, adalah mengucapkan dengan huruf-hurufnya saja, min ghairi i'tiqadin li ma'naha, tanpa harus meyakini maknanya. Fasara yuraddidu ma'aha, maka menjadilah dia yuraddid, mengulang-ulang bersama kalimat la ilallah, du'a al-mauta wal-makburin laylan nahara, yaitu untuk mendoakan orang yang sudah mati atau mendoakan orang-orang yang sudah dikubur siang dan malam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu, diulang-ulang. Kalau sudah malam, kalau sudah malam nanti nafi wal isbat, nafi saja. Yang kanan bilang la ilaha, yang kiri bilang illallah. Nanti kalau sudah terlanjur lama, sudah sangat banyak mengucapkan, akhirnya apa? Mereka cuma mengucapkan hu katanya. Kenapa? Karena mereka berdalilkan wa ma ya'lamu junu darabbika illahu. Nah, kata mereka, hu itu Allah katanya. Buktinya mana? Buktinya ini. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu katanya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu kecuali hu. Padahal hu itu siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka berzikir tidak mengucapkan la ilaha illallah tapi apa? Hu hu hu hu itu. Seperti itu. Na'udzubillah ya. Nasallallahu salamat wal afiyah fid dunya wal akhirah. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala. Subhanallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.